Langsung saja karena siang hari ini Monata bawa artisnya banyak sekali apa nih. Satu lagu kembali saya hadirkan bareng Monata. Monggo Mas Nono. Arumania. Baju pengen you.